سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, demikian pula para pendengar dan pemirsa TV Roja, TV Al-Iman dan radio Al-Iman, semoga senantiasa subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiah untuk melanjutkan kajian dan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih tentang adab-adab dalam makan dan minum, dan telah kita bahas pada kesempatan yang lalu mengenai hukum minum sambil berdiri, yang mana sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa minum sambil duduk itu adalah itu yang menjadi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan beliau dan perintah beliau alaihi salatu wasalam. Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, kata beliau, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qal, dari Hudzaifah kata, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana anil hay قرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. حديث متفق عليه، صحيح البخاري وصحيح مسلم. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana, melarang kami dibaj atau mengenakan pakaian yang terbuat dari al-harir, yaitu terbuat dari sutra. Wadibaj juga bagian dari jenis-jenis sutra, ya, wadibaj. Nabi sallallahu wasyurbi fi aniyati dzahabi wal fiddah, melarang kami untuk minum pada bejana yang terbuat. Waqal, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya lahum fid dunya, semua itu untuk mereka di dunia ini, yaitu untuk orang-orang kafir. Mereka memakai sutra, ya, pakai piring atau dan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hiya lahum fid dunya, itu semua untuk mereka di dunia. Wa hiya lakum fil akhirati, sedangkan dia, yaitu sutra, kamu sekalian di akhirat kelak, ya, di akhirat kelak. Nah, ini satu tuntunan yang terkadang memang masih ada sebagian kaum muslimin, bahkan mungkin banyak di antara yang tidak memahami tentang hukum memakai sutra. Tentu sutra yang dimaksud di sini adalah yang asli, ya, pakaian atau sarung ya yang terbuat dari dan sutra ini maksud ya, tetapi sutra yang terbuat dari ulat sutra itu yang dimaksud. Adapun sutra yang palsu, para ulama mengatakan tidak mengapa seorang memakainya, tapi yang dilarang adalah sutra yang terbuat yaitu sutra itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian yang juga ditekankan pada kesempatan yang baik ini dan yang harus kita pahami adalah itu dibolehkan untuk wanita dari umat ini, tapi dilarang terhadap kaum laki-laki dari umat ini. Sebagai perhiasan dari emas, hukumnya haram bagi laki-laki dari umat ini, tetapi dibolehkan bagi wanita dari umat ini, selama dia tidak bertabarruj dalam suasana yang terbuka supaya dilihat orang, dan seorang terfitnah dengan perhiasan-perhiasan tersebut yang dikenakannya. Ya. Tapi dia boleh memakainya di hadapan suaminya, yaitu ayahnya, saudara laki-lakinya, dan seterusnya. Adapun makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, ini adalah untuk semua umat ini, laki-laki mau, tidak dibolehkan, tidak dibenarkan ya makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, termasuk misalnya sendok terbuat dari emas dan perak untuk makan. Ya, ini semua tidak dibolehkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hal yang berkaitan dengan memakai perhiasan dari emas yang dilarang dan diharamkan kepada laki-laki dari umat ini. Termasuk yang dilarang jam tangan yang terbuat dari emas, ya. Kemudian juga kancing, ya. Mungkin saja ada pakaian di negeri kita ini terbuat kancing yang terbuat dari emas, ya, atau alat untuk menahan dasi. Ya, peliti emas. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi intinya bahwa menggunakan bahan yang terbuat dari harir, yaitu sutra, ini adalah dilarang bagi laki-laki dari umat ini. Demikian dibolehkan. Ya, karena ini semua adalah merupakan syiar-syiarnya mereka, orang-orang kufar. Itu biarkan mereka pakai, mereka Allah berikan nikmat di dunia ini. Tetapi untuk kaum akhirat kelak, Allah siapkan bagi mereka perhiasan-perhiasan yang ya, terbuat dari emas dan perak. Ya, bagi mereka umat ini termasuk hamba-hamba yang beriman yang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan karunia-Nya. Dan rahmat dan karunia Allah Subhanahu. Ajaran dari apa yang disampaikan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan larangan ini menunjukkan bahwa pakaian orang beriman dan orang-orang kafir berbeda. Artinya pola hidupnya, pola berpakaian mereka tidak sama dengan orang mukmin. Ya. Orang megahan. Ya. Mereka menikmati dunia ini. Karena itulah yang Allah berikan pada mereka, yaitu hanya pakaian, dan pakaian mereka sederhana. mereka tidak hidup bermegah-megahan, ya, tapi hidup dengan sederhana, karena itu bagian dari Islam. Bagi Islam, yaitu pola hidup sederhana, itu bagian dari tuntunan Islam. Meskipun seorang kaya raya, dia memiliki segala-galanya, tetapi pola hidup sederhana ini adalah ajaran yang diajarkan kepada umat ini. Kemudian juga yang perlu dipahami bahwa kita atau orang-orang beriman tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk menikmati, ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Tetapi semua alasannya, semua ada aturannya, ya, ada syariatnya. Ya. Namun Allah tidak melarang seorang menikmati. Jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, ya, selama itu mengikuti tuntunan syariat, aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setiap nikmat akan ditanya oleh Allah azza wajalla. Setiap nikmat akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kepada kita. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sesungguhnya kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat, yaitu yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita berita gembira bagi orang-orang beriman yang mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwa mereka akan dibalas oleh Allah ta'ala dengan surga Allah azza wa jal. Bagi orang-orang beriman yang beramal saleh, yang taat pada Allah, kalau berbuat dosa kembali kepada Allah, bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berita gembira bagi mereka, yaitu surga Allah azza wa jal. Meskipun di dunia, ya, terkadang di antara mereka ada yang hidup susah, ada yang hidup miskin, mereka sabar, mereka tabah, ya, maka Allah berikan kepada mereka balasan yang besar di sisinya di akhirat kelak, yaitu di hari kiamat, di surga kelak. Maka dari itu terkadang maka dari itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Karena orang kafir kan penuh kebebasan mereka nikmati dunia ini, karena hanya dunia yang mereka akan dapat, yang mereka dapat. Sedangkan akhirat mereka tidak dapat sesuatu kecuali azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iyadzu billah. Kita mohon perlindungan pada Allah. Kita mohon ketetapan iman, tetap di atas iman dan Islam, di atas tauhid, dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan demikian seorang akan selamat di dunia dan di akhirat. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa an ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Ummu Salamah, semoga ridha Allah atas beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Wa fi riwayatin li muslimin, innal ladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wadh-dhahabi wa la innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Wa fi riwayatin lahu, man shariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum pada bejana yang terbuat dari perak. Sesungguhnya dia itu hanyalah mendidihkan di dalam perutnya neraka jahannam. Muttafaqun alaih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz dan redaksi tersebut. Wa fi riwayatin li muslimin, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzi ya'kulu aw yashrabu," sesungguhnya orang yang makan atau minum, "fi aniyatil fiddati wad," dengan menggunakan bejana yang terbuat dari perak dan emas, "innama yujarjilu fi batnihi nar jahannam," sesungguhnya dia sedang mendidihkan dalam perutnya yaitu api neraka jahannam. Wa fi riwayatin lahu, dalam sebuah redaksi yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin," barang siapa yang minum pada bejana yang terbuat dari emas atau dari perak, "fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam," maka seakan-akan dia sedang memasukkan dan mendidihkan yaitu bagian dari api neraka di dalam perutnya. Nah, ini menunjukkan bahwa atau bahwa minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini adalah dosa besar karena diancam dengan api neraka. Jadi bukan sekedar dosa kecil, tidak, termasuk dosa besar, ya. Dan jelas apa yang diambil dari pelajaran dari hadis ini, peringatan bagi orang-orang beriman, ya, agar mereka menjauhi menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak sebagai bejana untuk makan, ya, atau untuk minum. Hindari, waspada, hati-hati, ya, karena ada ancaman tersebut, yaitu ibarat orang yang masukkan api neraka dalam dirinya dan dia menggerak-gerakkan api neraka itu dalam perutnya, waliyadzubillah, ya. Kita mohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari azab api neraka. Kemudian juga hadis ini tentu menjelaskan kepada kita tentang larangan makan dan minum dan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Hukumnya adalah haram. Dan hukumnya adalah haram. Dan orang yang melakukan hal tersebut terancam oleh azab. Azab neraka jahannam. Azab neraka jahannam. Itu ancamannya. Ya. Jadi, ya, kita ini dalam melaksanakan atau memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya memahami secara menyeluruh. Ini siapapun orangnya, kalau dia melakukan pelanggaran ini, maka dia terancam dengan azab neraka jahannam. Ya. Dia terancam dengan azab neraka jahannam. Maka dari itu, sudah sepatutnya bagi seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah untuk apa? Untuk menjauhi dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah makan dan minum dan menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kitabul libas. Ya, kalau kitab, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan makanan dan adat, sudah dijelaskan. Sekarang kita memasuki yaitu pembahasan tentang adab-adab berpakaian dan seputar pakaian. Dan ini juga menunjukkan tentang Islam, yang dia telah mengatur berbagai macam hal dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah. Islam telah mengatur tidak hanya manhaj, tidak hanya akidah, tidak hanya ibadah, bahkan sampai pakaian pun, makanan dan minuman pun, bahkan bejana yang digunakan untuk makan dan minum diatur oleh Islam. Ya, diarahkan oleh Islam kepada yang terbaik, kepada yang terbaik, yang paling banyak maslahatnya bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Itu Islam. Ya. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim, ketika seorang di hari kiamat kena, dia melihat tentang amalnya atau kitab catatan amalnya, ya, saya bacakan ayat ini. Di dalam surah Al-Kahfi, tentang semua amal akan dicatat oleh Allah Ta'ala, dan seorang akan melihat amal-amal perbuatannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَوُضِعَ الْكِتَابُ, dan kitab catatan amalan diletakkan, ya, فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, dan kau akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang kafir, orang-orang jahat, ya, mereka ketakutan, ya, ketika melihat catatan amalan itu, ya, apa yang dicatat dalam catatan amalan tersebut. Wayaqulun, dan mereka berkata, ya wailatana, ini celakalah kami, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan ahsaha, mengapa kitab ini tidak meninggalkan sedikit pun kecil ataupun besar, melainkan semuanya dicatat. Wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka jumpai semua apa yang mereka lakukan itu ada di hadapan mereka. Wala yadhlimu rabbu wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu Tuhanmu tidak mendzalimi seorang pun. Ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-49, menunjukkan bahwa masalah yang besar, masalah yang kecil, semua akan tercatat. Oleh karena itu, janganlah seorang meremehkan suatu hal dalam agama ini, menggampangkan. Tapi Islam adalah kafah. Islam adalah menyeluruh. Ya. Sehingga dengan demikian, tuntunan ini, ya, akan memberikan kepada kita arahan untuk memahami Islam secara menyeluruh. Dan melaksanakan Islam secara menyeluruh. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya, tidak memilah-milih, yang sesuai dengan hawa nafsu diambil, ya, dimanfaatkannya, dipakainya, dibawakan di mana-mana, ya, tetapi yang kira-kira merugikan dirinya, bertentangan dengan hawa nafsunya, itu tidak diambil. Ya, ini berbahaya. Islam itu adalah menyeluruh. Maka seorang mukmin berupaya untuk selalu melaksanakan tuntunan Islam ini secara menyeluruh. Sejak bangun pagi sampai tidur lagi. Ya. Kemudian juga dalam hubungan dia dengan penguasa, hubungan dia dengan tetangga, hubungan dia dengan saudaranya, dan seterusnya. Dan berbagai macam hal yang telah diatur oleh Islam. Ya. Hendaknya seorang berupaya untuk memahaminya dan melaksanakannya semampu dia. Kitabul Libas, ini pembahasan khusus, sejumlah bab-bab akan dibahas dalam pembahasan ini yang berkaitan dengan pakaian. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab isti'bab ats-tsaub al-abyad, pada bab yang ke-117, kata beliau, bab dianjurkannya mengenakan pakaian berwarna putih. Wajawaz al-ahmar wal-akhdar wal-asfar wal-aswad, dan boleh saja seorang pakai yang merah, warna hijau, warna coklat atau kuning atau warna hitam. Wa jawazu min qutnin wa kattan ya wa sya'rin wa sufin wa ghairiha illa al-harir. Juga boleh memakai pakaian-pakaian itu ya dan warna-warna itu yang terbuat dari katun, terbuat dari bulu unta, terbuat dari bulu domba. Kecuali yang dilarang adalah satu, yaitu yang terbuat dari sutra. Pakaian sutra ini yang tidak dibenarkan, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini. Ayat pertama adalah surat Al-A'raf ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا." Wahai bani Adam, wahai anak-anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan, ya, kami telah menurunkan kepada kalian, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu sekalian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Wahai anak Adam, ya bani Adam, qad anzalna alaikum, sungguhnya kami telah turunkan, kami siapkan untuk kalian pakaian, ya, yuwari, yang menutupi aurat kalian, warisha, dan juga sebagai perhiasan bagi kalian. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, walibasu taqwa dhalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ya. Maka katakan sebagian ulama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini, ayat ke-26 dari surat Al-A'raf, dua macam atau dua jenis pakaian. Pertama, pakaian yang menutupi zahirnya manusia. Pakaian yang menutupi auratnya manusia, ya, yang menghiasi tubuhnya, pakaian yang kita pakai. Yang kedua adalah menghiasi hatinya manusia, yaitu takwa. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang dua jenis pakaian, dan Allah menegaskan bahwa pakaian ketakwaan itu, itulah yang terbaik. Seorang mempunyai pakaian Masya Allah, pakaian lahir, beli yang mahal, gaun yang indah, sepatu yang mahal, pakaian yang mahal, tapi hatinya tidak bertakwa pada Allah Ta'ala, maka tidak ada gunanya. Pakaian yang mahal itu bisa jadi akan menjadi azab Allah baginya, menjadi penyebab. Menjadi penyebab bagi azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dua pakaian ini kata Allah Taala, walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang lebih baik. Ya. Nah, apa artinya? Makna dari ayat ini yang bisa diambil adalah, yaitu kita itu dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menikmati nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga seorang boleh membeli pakaian yang bagus untuk menghiasi dirinya, ya. Itu tidak dilarang. Tetapi yang lebih dari itu adalah seorang menghiasi hatinya dengan ketakwaan pada Allah Ta'ala. Menghiasi hatinya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Itulah yang lebih baik. Jadi yang kedua, kita diperintahkan, dibolehkan menghiasi lahir kita dengan pakaian yang bagus, ya, dan pakaian yang mahal jika seorang mampu membelinya. Kita diperintahkan menghiasi hati kita, jiwa kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Pakaian takwa itulah yang lebih baik, ya. Di manusia tempat dihiasinya tempat yang dipandang oleh Allah taala. Dari tubuh kita ini di antara anggota tubuh kita ini yang dilihat oleh Allah taala adalah hati. Allah tidak melihat wajah seorang. Allah tidak melihat harta seorang. Allah tidak melihat kepada fisik seseorang. Tapi yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah yaitu hati-hati manusia. Dan amal perbuatan manusia. Itu yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu seorang mukmin seyogianya selalu dan terus ya membenahi dirinya, terutama hatinya, ya, hati di tempat hiasan yang harus kita hiasi, dan iman kepada Allah, dan cinta kepada Allah, dan harapan kepada Allah, dan khauf takut pada Allah, itu ada hiasan-hiasan hati. Ya, karena hati di tempat yang dilihat oleh Allah Ta'ala, maka hiasilah hati kita dengan amalan-amalan hati itu. Keikhlasan, keimanan, kecintaan pada Allah, rasa takut pada Allah, harapan pada Allah, inabah ila Allah, kembali kepada Allah, patuh kepada Allah. Hiasi hati kita dengan itu semuanya. Ya. Itulah hiasan hati. Yang mana Allah melihat pada hati kita. Walaupun pakaian sederhana, pakaian yang luar, bahannya tidak mengapa, tapi yang terpenting adalah bagaimana seorang menghiasi hatinya. Ya, hati ini benar-benar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, al-qalbu malik, hati itu adalah sebagai raja, dan anggota badan ini adalah sebagai junud, sebagai bala tentaranya. Kalau hati ini baik dan perintahnya baik, maka semua apa yang diperintahkan oleh anggota badan, yang diperintahkan anggota badan ini juga akan baik. Tetapi kalau hati itu rusak, na'udzubillah min dzalik, hati penuh dengan hasad dan dengki, hati penuh dengan kebencian, ya, na'udzubillah, ini juga akan melahirkan, ya, lisan yang jelek, lisan yang buruk, ya, perbuatan-perbuatan yang keji. Karena apa? Kotoran dalam hati ini. Penyakit dalam hati ini. Wal'iyadu billah. Ya. Karena itu seorang harus melawan hawa nafsunya. Karena hati yang rusak itu plus dorongan hawa nafsu, plus syaitan yang datang dari luar membisiki seorang, maka seorang akan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Tapi seorang selalu menjaga hatinya, memelihara hatinya, menghiasi hatinya, menyembuhkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Ya. Dan dia tetap karena bertakwa pada Allah Ta'ala, inilah orang yang akan selamat. Dia akan menjaga lisannya, dia akan menjaga anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia selalu menjaga hatinya, memelihara hatinya. Ya. Ini yang patut kita perhatikan, kita renungkan. Hati ini satu makhluk yang luar biasa. Ya. Dalam diri manusia, dia mempunyai peran yang besar. Benda yang kecil ini dalam jantung kita ini, kecil tapi punya pengaruh yang besar bagi keselamatan ataupun kebinasaan seseorang. Ya. Makanya hati perbaiki, ya. Terutama kepada saudara kita kaum muslimin. Saudara kita akidah, saudara kita satu manhaj, saudara kita satu agama, ya. Jangan sampai hati kita ini rusak terhadap mereka. Seorang mukmin dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk diri. seorang perlu ditinjau, dia meninjau kembali imannya. Apabila hatinya penuh dengan hasad dan dengki kepada saudaranya, penuh dengan dendam kepada saudaranya, ya, itu perlu peninjauan hati itu, ya. Perlu dicermati, dilihat kembali. Ya. Subhanallah. Nabi SAW, zat yang yakni beliau ada orang yang mengajarkan kepada kita agar kita mohon pada Allah Ta'ala hati yang baik. Allah memperbaiki hati kita dan menetapkan hati kita. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena hati ini selalu taqallab, selalu berbolak-balik, pagi lain, sore lain, ya. Dan hati ini kalau tidak terkendali karena dikuasai oleh hawa nafsu, maka dia akan berbuat apa yang dikehendakinya semampunya, ya. Tetapi hati yang ada iman di dalamnya, yang ada rasa takut pada Allah di dalamnya, maka dia akan mengendalikan seseorang, akan mengendalikan yaitu anggota badan seorang, ya, dari berbuat apa yang dilarang oleh Allah. Kalaupun terjerumus dalam perbuatan maksiat, perbuatan atau kejahatan kepada manusia, maka dia menyuruh untuk minta, untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah, memohon maaf kepada orang yang dia berbuat kesalahan, karena hatinya bersih, masih ada yang mendorong untuk kebaikan dalam, untuk memperbaiki dirinya. Maka dari itu ini benda yang harus dijaga, dipelihara. Seorang, ya, apa manfaatnya mempunyai pakaian yang mahal, ya, potret tubuh yang Allah, wajah yang masya Allah, tetapi hatinya busuk, untuk apa? Ya, apa manfaatnya? Seorang masya Allah dalam semua hal, lahirnya, fisiknya, wajahnya, hati rusak gunanya, ya, waliyadu billah. Tapi seorang dia sederhana, fisiknya sederhana, pakaiannya sederhana, wajahnya biasa-biasa saja, ya, tapi hatinya bersih, hatinya banyak, ya, hatinya selalu dia awasi dari penyakit-penyakit hati dan virus-virus yang akan masuk dalam hatinya, dia selalu mengawasinya, ya. Maka inilah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka Islam betul apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Islam tidak melihat pada potret tubuh seseorang atau wajah seseorang, bagus atau tidak, ya, atau jalannya normal atau yang lainnya, itu tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah yaitu apa yang ada, itu benda yang ada dalam rongga dada kita, yaitu al-qalb, jantung ini, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selama seorang selalu menjaga hatinya, memelihara hatinya dari penyakit hati dan hal-hal yang akan membinasakan dirinya, itu adalah pertanda keselamatan baginya. Dia menjaga tauhidnya, dia menjaga imannya, dia menjaga hatinya itu dengan amalan-amalan yang baik, ya, dan dia membentengi hatinya dari virus-virus yang akan masuk dalam hati itu, dari bisikan-bisikan syaitan, dari bisikan-bisikan hawa nafsu, semua dilawan, ya, dia bentengi hatinya dan itu semuanya, maka dari itu semuanya, maka insyaallah dia akan selamat. Makanya orang yang masuk surga itu yang hatinya selamat, ya, selamat dari syirik, penuh dengan tauhid, selamat dari perbuatan-perbuatan yang tidak contohkan oleh Nabi SAW, hatinya penuh dengan sunnah Nabi SAW, cinta kepada Allah, ya, hatinya selamat dari kedengkian, dari hasad, ya, dari dendam kepada kaum muslimin, ya, maka ini selamat insyaAllah. Hari yang mana tidak ada manfaatnya orang yang datang kepada Allah kecuali dengan membawa hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang mana tidak bermanfaat harta dan anak, harta dan anak tidak bermanfaat, ya, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang penuh dengan tauhid pada Allah Azza wa Jalla, hati yang penuh dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada kaum muslimin, kecintaan kepada kaum mukminin, menginginkan kebaikan bagi saudaranya, ya, selamat dari hasad dan dengki, selamat dari penyakit-penyakit hati, ini akan selamat dan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga hati-hati kita, memelihara hati kita, melindungi hati kita dari penyakit-penyakit hati. Jadi pakaian ada dua macam. Ada pakaian lahir yang aurat kita, ya, dan ada pakaian batin, yaitu takwa pada Allah Ta'ala, yaitu yang menghiasi, ya, jiwa, hati seorang beriman. Kemudian yang kedua, oleh An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, itu disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-81. Surat An-Nahl ayat yang ke-81, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadhalika yutimmu ni'matahu alaikum la'allakum tuslimun. Yang artinya, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Ya. Jadi Allah menciptakan, ya, bagi kita, waja'ala lakum sarabila, pakaian yang melindungi kita dari panas terik matahari, wasarabila taqikum ba'sakum, dan pakaian atau baju besi yang melindungi kalian dari dalam peperangan. Ini juga diantara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang beriman atau kepada hamba-hambanya, kepada manusia, sehingga kita terlindung dari terik matahari. Ya, semua itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Falillahil hamdu awwalan wa akhiran, maka segala puji hanya milik Allah dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala di dalam bab ini, yaitu hadis yang pertama, hadis Abdullah bin Abbas. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, ilbasu min thiyabikumul bayad, pakailah dari pakaian-pakaian kalian itu yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena pakaian putih itu adalah pakaian yang terbaik di antara pakaian-pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah mayat-mayat kalian, yaitu orang-orang yang meninggal di antara kalian, dengan kafan yang berwarna putih. Hadis dari Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi. Nah, di sini Rasul alaihi salatu wassalam, ya, menganjurkan, karena pada hakikatnya memang tidak ada larangan memakai pakaian selain yang berwarna putih, termasuk dalam hal mengkafani jenazah. Pada hakikatnya, misalnya seorang dikafan dengan kain yang selain warna putih, itu hukum asalnya tidak mengapa. Tetapi dianjurkan oleh Nabi SAW, ya, dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita itu menggunakan, ya, mengenakan pakaian berwarna putih, ya, karena kata beliau ini sebaik-baik pakaian kalian. Demikian pula kafan, kain kafan bagi jenazah kaum muslimin juga dianjurkan dengan menggunakan kain putih. Makanya, ya kita melihat pada umumnya kaum muslimin dimanapun mereka berada, ketika ada orang meninggal, maka orang-orang yang meninggal itu dikafani dengan kain kafan berwarna putih. Ya. Kecuali kalau memang tidak ada bahannya, ya, atau lain hal, sehingga mendapatkan kain yang lainnya yang berwarna lain, maka ini juga pada kekatnya tidak mengapa. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis ini memerintahkan kita untuk memakai pakaian putih. Karena apa? Putih ini menggambarkan sebuah kesucian, kebersihan, ya, diri seseorang, ya. Nah, isyarat kepada umat ini bahwa mereka adalah umat yang bertauhid dengan pakaian yang putih itu. Gambaran. Jadi akidah kita akidah yang murni, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bercampur aduk dan tidak akidah yang rusak, akidah syirik, ya, dan yang lainnya. Tapi akidah kaum muslimin, akidah yang bersih, akidah yang murni, yang datang Allah yang mengajarkan kepada kita akidah itu, ya, akidah yang murni, yang bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kemunafikan, dan yang lainnya. Ya, maka dari itu kita pun dianjurkan untuk memakai atau mengenakan pakaian yang berwarna putih. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita, yaitu untuk memperhatikan dan menghormati orang yang telah meninggal. Ya, kafinu fiha mautakum. Beliau menyuruh kita mengafankan jenazah dengan menggunakan kain putih. Ya. Dan dianjurkan bagi orang yang meninggal untuk kain kafannya itu dibeli, dibelanjakan dari tanya. Meskipun mungkin ada orang yang memberikan kain kafan itu tidak mengapa. Ya, tapi lebih utama dari harta orang itu sendiri, itulah kain kafannya. Ini yang lebih utama. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan pakaian berwarna putih, termasuk dalam hal ini kafan juga dengan menggunakan kain yang berwarna putih. Ya. Dan itulah harta yang dibawa oleh seorang. Ketika seorang mati, semua harta yang dimilikinya tidak dibawa ke akhirat. Tidak dibawa mati. Yang dibawa hanya 3 lembar kain kafan. 3 lembar kain kafan berwarna putih. Ya, maka apabila kita diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla, manfaatkan harta itu untuk akhirat kita, untuk kebaikan kita. Ya, dengan membelanjakannya kepada hal-hal yang wajib dan mensedekahkannya kepada jalan-jalan yang penuh dengan kebaikan, yang bermanfaat bagi seseorang sesudah dia mati. Ya, dan menginfakkan, membelanjakan, ya, mensedekahkan, termasuk sedekah jariah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau waladin shalih yad'u lahu. Ya. Yang bermanfaat hanya 3. Sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia, atau yang ketiga adalah waladin shalih yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan bagi kedua orang tuanya. Itu yang akan berkesinambungan. Adapun yang lainnya tidak ada man, ya dia akan ditinggalkan di dunia ini. Sedangkan yang akan terus berkesinambungan, pahalanya terus mengalir, yaitu tiga perkara tadi. Walaupun masih ada hal-hal yang lain, ya sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Ya. Ini tentang harta. Maka seorang mati hanya membawa tiga lembar kain kafan. Ada perkataan dari Yazid bin Ghaflah, salah seorang tabi'in, ulama besar tabi'in. Beliau mengatakan, apabila ada seorang yang meninggal, ya, para malaikat melewati jenazah ini, ya, ketika melihat jenazah ini, mereka saling tanya di antara mereka, para malaikat, apa yang diamalkan oleh orang yang telah mati ini? Sedangkan manusia, ketika mereka melihat jenazah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan di antara mereka, apa peninggalan orang ini? Ini dari harta-hartanya. Ya. Subhanallah. Jadi yang bermanfaat bagi seorang hamba, atau apa yang bermanfaat baginya, sesudah dia wafat. Sesudah dia meninggal. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita, ya, tentang Islam yang menghormati orang yang telah meninggal. Orang yang telah mati itu dihormati, ya, oleh Islam. Makanya mereka diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh kasar. Ketika mandikan pun tidak boleh dengan cara yang kasar. Harus dengan halus. Dan lembut. Ya. Ini menunjukkan Islam menghormati manusia. Jadi maksud adalah seorang mukmin hayyan wa mayyitan, baik ketika hidup maupun sesudah. Islam memuliakan hamba Allah, seorang beriman itu manusia yang mukmin dihormati oleh Islam hayyan wa mayyitan, baik ketika hidup maupun di saat wafat, saat dia wafat. Hadis yang berikutnya, قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن سمرة رضي الله عنه قال dari sahabat سمرة رضي الله عنه beliau berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda إلبسوا البياض, pakailah kalian yang pakaian berwarna putih, فإنها أطهر وأطيب, karena sungguhnya pakaian berwarna putih itu lebih suci dan lebih baik. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafankanlah pada kain yang putih itu akan orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Dikafanilah dengan kain yang berwarna putih. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nah, hadis ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu perintah atau anjuran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anjuran Nabi sallam untuk apa? Untuk memakai pakaian yang berwarna putih, ya, agar kita memakai pakaian yang berwarna putih karena itu lebih baik dan lebih suci, dan mengkafani jenazah kita, jenazah atau orang-orang meninggal di antara kita dengan kain kafan yang berwarna putih. Ini makna yang sama dengan hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa 'anil Bara radhiyallahu anhu qala. Dari Al-Bara, yaitu Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an wa laqad ra'aituhu fi hullatin hamra'a ma ra'aitu shay'an qattu ahsana minhu. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Adalah Rasulullah sallam itu seorang yang marbu'. Apa sih arti marbu'? Marbu' artinya sebagaimana dikatakan para ulama, lam yakun tawilan wala qasiran. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek. Ya, fisik beliau tidak tinggi sekali dan juga tidak pendek. Wa kana ila tul aqrab. Dia lebih cenderung tinggi, tapi bukan tinggi sekali. Ya. Bukan tinggi sekali. Intinya beliau tinggi dan bukan orang yang pendek. Jadi beliau Nabi sallam seperti itu, wa laqad ra'aytuhu fi hullatin amra. Dan aku telah melihat beliau pernah memakai pakaian, ya, yang mana pakaian itu berwarna merah, ya, berwarna merah. Hullah hamra. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Ya. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat, ya, pakaian, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik dari itu. Yani dari apa yang dipakai oleh Nabi SAW. Beliau memakai, mengenakan pakaian, ya, berwarna merah, ya, dan sangat indah. Itu dipakai oleh Nabi SAW. Ya, Nabi SAW, orang yang mulia, orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Ya, beliau memakai, pernah memakai pakaian merah. Walaupun nanti akan ada pembahasan misalnya tentang mengenakan baju merah. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan mengenakan baju yang merah murni, ya, seluruhnya merah, lain dengan merah yang ada campurannya. Kalau merah ada campurannya itu jelas dibolehkan. Tapi merah yang penuh seluruhnya merah, ini sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh secara mutlak. Ada sebagian ulama mengatakan, ya, itu dilarang secara mutlak, ya, dilarang secara mutlak. Dan ada yang juga mengatakan yang lain. Dari pendapat para ulama, insyaallah akan kita khususkan pembahasannya pada kesempatan yang lain. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Nabi SAW, seorang yang tingginya tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek. Ya, beliau orang yang senang, ya, berpakaian yang rapi, ya, alaihi salatu wassalam. Ya, dan beliau pernah memakai pakaian yang berwarna merah dan dilihat oleh para sahabat, disaksikan oleh mereka. Ya, bahkan kata Al-Bara bin Azib, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah dari Rasulullah SAW ketika memakai pakaian tersebut. Ketika memakai pakaian tersebut. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, ya, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwa apa yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah merupakan bagian dari adab-adab Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ya, kita telah membahas masalah makanan dan minuman, adab-adab dalam makan dan minum. Kemudian kita pindah kepada adab-adab berikutnya berkaitan dengan pakaian. Maka sebagai penutup dari kajian kita pada kesempatan yang baik ini, tentu kami berharap agar semua kita hendaklah terus menuntut ilmu. Jangan kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada bagi kita untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla bahwasanya sarana-sarana ilmu yang dengan mudah kita dapati di zaman ini. Hanya saja perlu selektif. Kita harus betul-betul seleksi. Karena tidak semua apa yang di-share, yang disebarkan itu dari sumber atau dari orang-orang, dari ulama-ulama yang pantas untuk diambil ilmu mereka. Sehingga kita harus waspada, ya, jangan sampai kita kemasukan ilmu yang salah dan keliru yang dapat menyesatkan kita dari jalan yang benar kepada kesesatan. Naudzubillah. Ilmu adalah diamalkan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, agar kita senantiasa istiqamah di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, di atas sunnah Nabi SAW, kita jangan terpengaruh dan adanya fitnah-fitnah di akhir zaman. Ya, jangan kita mudah terpengaruh oleh fitnah-fitnah itu. Ya, tapi hendaknya kita selalu bersama para ulama. Ada hal-hal yang kurang jelas bagi kita, tanyakan pada orang yang berilmu. Ya. Jangan kita memahami sendiri, kemudian kita mengambil kesimpulan sendiri, kemudian kita menyebarkan juga secara sepihak. Jangan. Kembalilah tanya kepada mereka tentang apa yang mungkin belum jelas bagi kita, ada keraguan dalam diri kita, tanyakan kepada para ulama. Ya, ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah dan inayahnya, dan semoga Allah mengangkat wabah yang menimpa di bumi ini dan segera, ya, dan semoga Allah mengampuni hamba-hambanya dan memberikan taufik pada mereka ini untuk bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan kita tidak boleh putus asa kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga Allah selalu menjaga pemirsa semuanya dan kita semuanya dari berbagai hal yang tidak kita inginkan, dan selalu berada di atas taufik Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Kita tutup kajian ini dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.